Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum wa ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Malam hari ini malam Senin tanggal 8 Muharram. Oh, 7 Muharram. 443 Hijriah. Kita akan melanjutkan syarah penjelasan dari Syarah Alfiyah bin Malik. Di mana Alfiyah bin Malik ini ditulis oleh Ibnu Malik, Muhammad bin Malik, Muhammad bin Abdullah bin Malik, yang meninggal tahun 672, di mana penjelasan di sini oleh Syekh Muhammad bin Salih bin Rahimahullah. Dan kita masuk bait yang ke-6 malam ini. Kita ulangi bait yang ke-6-nya, tapi kita ulangi dari bait yang pertama. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadan huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khairan maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqmilina sharafa wa istaiinallaha fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو سبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهيبة وافرة لي وله في درجات الآخرة. نه أنا سبتكني تجو سكالين بعدني. Jadi kita membahas tentang apa? Wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Ya. Wahwa bisabkin. Sebab dahulu beliau, wahwa di sini adalah Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti meninggal tahun berapa, Mas? Gak dicatat? Aduh. Berat ini, Mas. Hah? Ura ya. Oke. Okay. Ayo, 628. 100 tahun sebelum Ibnu Taimiyah. Ngapalkannya gitu, Mas. Ibnu Taimiyah 728. Rahimahullah. Jadi wahwa bisabkin, dan dia Ibnu Mu'ti itu bisabkin lebih dahulu haizun, benar-benar berhak untuk mendapatkan tafdila, keutamaan, mustaujibun, yang dia itu ya berhak untuk mendapatkan thana'iyal jamila, pujian yang jamila, yang indah. Nah, Dan kita kemarin sudah menjelaskan tentang syarah di sini, bahwasanya nah, dan di sini ada kemarin sifatan kasyifah dan sifatan muqayyidah. Kita sudah bahas kemarin. Nah, kita lanjutkan malam ini tentang penjelasan di halaman 42. Walhasil, hasil itu mas, hasil ya, orang Indonesia, hasil ya hasil. Nah, hasil-hasil Anna bin Malikin, bahwasanya Ibnu Malik rahimahullah asna ala ibn Mu'tin bil jamil, bahwasanya Ibnu Malik itu memuji, asna menyanjung, memuji ala ibn Mu'tin kepada Ibnu Mu'ti bil jamil, dengan keindahan. Lisabqihi ila hadat tariqi, karena lebih awalnya beliau ila hadat tariqi, ya, lebih awalnya beliau dalam mengarungi, ya, jalan ini, maksudnya jalan untuk menyebutkan alfiyah yang berkaitan dengan nahwu, itu Ibnu Mu'ti lebih dahulu daripada Ibnu Malik. Alladhi fatahu linnas, di mana itu menjadikan apa yang di sini Ibnu Malik mengatakan bahwasanya di sabqihi ila hadat tariqi, kenapa memuji Ibnu Mu'ti padahal alfiahnya Ibnu Mu'ti itu di bawah alfiahnya Ibnu Malik, maka beliau menghormatinya li sabqihi ila hadat tariqi, karena lebih dahulunya beliau dalam jalan ini. Allati fatahu linnas, yang dimana ini ya, allazi fatahu linnas, maksudnya di sini fataha di sini fa'ilnya Ibnu Mu'ti. Jadi ya. Diminum Mas, fadhal. Kopinya. Jadi walhasil, hasil di sini Anna ibn Malik, bahwasanya Ibn Malik rahimahullah asna ala Ibn Mu'tin, dia menyanjung Ibn Mu'ti bil jamil, dengan jamil, dengan indah. Lisabqi ila hadat tariqi, karena lebih dahulunya Ibn Mu'ti pada jalan ini, maksudnya adalah jalan di sini nanti adalah tentang pengajaran kaidah bahasa Arab. Allati fatahu linnasi, di mana Ibnu Mu'ti telah membukanya kepada orang. Ibnu Mu'ti telah membukanya kepada orang. Wa ja'a Suyuti, dan datanglah Imam Suyuti. Ya. Dan di sini Imam Suyuti yang kita kenal, ya, itu beliau apa mas? Ya, Imam Suyuti di sini adalah ba'da ibn Malikin, setelahnya Ibnu Malik. Karena Imam Suyuti meninggal tahun 911. Ya, caranya gimana mas? Tanya rescue 911. Ya, rescue 911. Ba'da ibn Malikin, setelah Ibn Malik. Wa nadaba alfiyatan qala fiha, dan beliau menyairkan 1000 qala fiha, dan dikatakan di dalamnya, fa'ikatan al-fiatab ni malikin. Nah, tawassau, tafassahu, longgar, dan berikanlah kesempatan orang lain untuk bisa berkofik. Nah, ini dikatakan Imam Suyuti yang meninggal tahun 911 Hijriah, ba'da ibn Malikin, setelah ibn Malik, wa nadawa alfiyatan, dan beliau mensyarahkan di sini apa? Nadam, memberikan bait syair alfiyah juga. Qala fiha, dan dikatakan di dalamnya, fa'ikotan alfiyat ibn Malikin. Fa'ikotan, yang lebih atas daripada alfiyahnya ibn Malik. Likauniha, karena kondisinya wadihatal masalik, dengan kondisi yang lebih jelas lagi untuk ditempuh. Wa alfiyatuhu maktubatun inda al-Bukhti. Inda al-Bukhti. Ya. Afan. Di khati. Sudah mulai ingantuk, Mas. Allahumma musta'an la hawla wa qata illa billah. Ana ulangi. Ya, diminum dulu, Mas. Biar lego, Mas. Jadi, waja'a Suyuti, Imam Suyuti, ba'da ibn Malik, setelah ibn Malik, wa nadawa alfiyatan, dan menuliskan 1000 bait. Qala fiha, berkata di dalamnya, di dalam alfiahnya, fa'ikotan, lebih atas, mendahului, maksudnya dalam hal tingkatan ke atas, lebih jauh lagi. Alfiah tabni malikin, alfiahnya Ibn Malik, dikauniha, karena kondisinya dia, wadihatan masyarik, karena kondisinya alfiah Ibn Malik ini, di sini, likauniha wadihatul masalik, karena likauniha yaitu kondisi yang ada padanya ini wadihatul masalik, sangat jelas sekali untuk masalik untuk ditempuh. Dan yang kedua di sini dijelaskan, nah, coba atau fil Qahirah fi maktab al manar, nah. Jadi wa alfiyatuhu, alfiyahnya beliau maktubatun. Ya. Maktubatun, ditulis. Indi, di sisiku, bi khatti, dengan khatku. Maksudnya apa di sini? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah itu menulis alfiyah dengan khatnya beliau, dengan tulisan tangan beliau. Sewu bait, Mas. Sekarang jadi 3 jilid, dulu gimana, gak ngerti, gak bisa bayangin, sangat-sangat kentara tentang apa yang menjadi cikal bakal kebarokahan. Dia akan disebutkan Ibn Malik ketika mengajar ilmu, tidak banyak yang datang. Artinya apa? Penerimaan oleh orang saat itu, saat beliau masih hidup, sangat sedikit. Minimal. Ya, subscribernya minimalis. Tapi begitu, ya, begitu Ibn Malik meninggal, karyanya tetap diabadikan. Jib. Sangat-sangat wow. Ini wow-nya di sini menurut orang sana ya, biasanya wow wow wow wow wow. Dan cuma wawu ya. Wawu, wawu, wawu. Tapi ngomongnya wow. Wow. Ya. Ima dia ngantuk atau belum minum kopi banyak atau makan yang banyak. Ya, yang tadi dirasa tadi orang yang makan nasi banyak mesti ngantuk. Nah. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah. Kita lanjutkan. Alfiyatuhu maktubatun indi bi khatti. Alfiyahnya Ibnu Mu'ti ini ditulis di sini. Indi bi khatti, ada dengan khatku. Lakinnaha fil haqiqati, namun secara hakikatnya, ma faqati alfiyatam ni malikin, itu tidak melebihi dari alfiyahnya Ibnu Malik. Fa'indama ya taqra'uha tajidu fiha qalaqan, ketika engkau itu akan membacanya ya, tajidu fiha qalaqan, engkau akan dapati di dalamnya itu qalaqan, rasa kekhawatiran mas, kek nanti ya. Makanya orang Jawa itu lebih cenderung apa mas, kek nanti ya. Engkau nek ana wong sing ngomongi wedio siro ya. Nah, jadi ketika membaca, engkau dapati di dalamnya itu adalah qalaqan. Ya, perasaan khawatir, tidak tenang. Falaisat bi awdhah. Ya. Dan ini bukan suatu yang jadi sangat-sangat jelas min alfiyati min ma'lik. Jadi falaisat bi awdaha min alfiyati Malik, tidak ada yang jauh lebih jelas daripada alfiyahnya Imam Malik. Wala takadu tafhamu minha syai'an, maka di sini wala takadu ya tafhamu minha syai'an, bahkan engkau pun tidak bisa mengerti sedikit pun dari alfiahnya Ibnu Mu'ti. Terkadang seperti itu. Saking jelimetnya, saking susahnya. Nah. Paham sampai sini? Kemudian, tsumma ja'a akhar ba'da Suyuti. Kemudian datang lagi setelah ya. Setelah As-Suyuti rahimahullah. Ya. Suyuti tadi mana? Dan satu-satu. Di mana tafsir Jalalain? Itu sama Mas English. Al-Mahili. Ayo. Jaludin Al-Mahili dan Jaludin Suyuti. Makanya sebutan karena ada dua jalan, maka menjadi Jalalain, Mas. Tafsir Jalalain. Nah. Kemudian wa nadhama alfiyatan. Kemudian membukukan alfiyah. Wa qala fa'iqatan alfiyatan alfiyata Suyuti. Jauh lebih ya fa'iqatan, lebih mendahului daripada alfiyahnya Suyuti. Wa la adri, dan aku tidak tahu hal ya'ti fil mustaqbali ahadun yaqulu mithla dhalika. Dan di sini wala adri, aku tidak tahu hal apakah ya'ti fil mustaqbal, akan datang pada masa depan ahadun, seorang yang yaqulu mithla dhalika ya, dia berkata Seperti yang demikian. Biasanya mengatakan tentang faikotan al-fiatab suyuti. Faikotan al-fiatab suyuti. Nah. Ala kulli halin. Ya. Bagaimanapun juga al-fadlu biyadillah. Nah, ini paling utama di sini sekarang, hari ini, malam ini. Yaitu al-fadlu biyadillah. Keutamaan itu di tangan Allah. Walladhi hasala ibn Malikin, apa yang terjadi pada Ibn Malik rahimahullah min adamil ikbali alaihi fi hayatihi. Jadi walladhi hasala ibn Malik, apa yang terjadi pada Ibn Malik rahimahullah min adamil ikbali alaihi fi hayati, bahwasanya beliau tidak ya, kalau misalnya dikatakan tadi keutamaan dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang senantiasa menjaga apa yang ada pada dirinya dan juga pada orang lain, bahwasanya keutamaan itulah dari tangan Allah Azza wa Jalla, atau di tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi keutamaan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan munas. Meskipun itu sepele. Karena sesungguhnya keutamaan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Ah, gampang-gampang, sesuk iso. Nah, kalau sudah taswif, tarsuk-tarsuk, ini enggak jadi-jadi. Saya, Mas. Gimana, Ustaz? Besok arah situ, enggak besok lagi. Besok lagi. Akhir. Allah musta. Nah, bisa dikatakan di sini al-fadlu bidillah. Ya, bahwasanya keutamaan itu di tangan Allah. Walladhi hasala li ibn Malikin, dan apa yang terjadi pada Ibn Malik rahimahullah min adamil ikbali alaihi fi hayatihi. Jadi ini istilahnya min adami ikbali alaihi. Ya. Tanpa ada pengeluaran atasnya fi hayatihi, dalam kehidupannya, maka ja'alallahu lahu ba'da mamatihi, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ya, ba'da mamati, setelah meninggalnya, haitsu aqbalan nasu ala kutubihi, di mana manusia banyak menerima kitab-kitabnya. Nah, jadi wallahu yaqdi biha wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Ini syair yang ketujuh. Ada yang pertanyaan? Tanya untuk syair yang ke-6. Kemudian kita masuk pada halaman 43. Jadi ini sekarang kita masuk pada bait yang ketujuh. Ya. Wallahu yaqdi bihi batin wa afirah di walahu fi darajatil akhirah. Ya. Jadi di sini dijelaskan ya. Wallahu, semoga Allah yaqdi memberikan qadha, bihi ya bihi batin wafirah, dengan ya dengan pahala yang berlimpah bagi ya li bagi ku walahu dan baginya fi darajatil akhirah, di kedudukan akhirat. Ya, kita ulangi. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustaqbilina sharafa واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بخير سخط فائقة ألفية من معتي نعم فائقة ألفية من معتي وهو بالسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهيبة وافرة li walahu fi darajatil akhirah. Nah, yang ketujuh di sini. Jadi sudah tahu ya. Wallahi ya, semoga Allah yakdi memberikan qadha. Artinya di sini bihibatin wafirah, dengan hibah, dengan banyaknya pahala yang berlimpah bagiku, li walahu, dan kepadanya, fi derajatil akhirah, di derajat akhirat kelak. Paham sampai sini? Ya. Kemudian syarah penjelasan enggak, masya Allah. Ya, panjang. Nah, sedikit. Jadi, wallahu yakdi bihibatin wafirah. Ya, artinya di sini bihibatin wafirah. Ya, hibah. Wallahu yakdi. Semoga Allah memastikan bihibatin wafirah, pahala yang berlimpah li bagiku, walahu dan baginya. Di derajatil akhirah, di derajat ya, di kedudukannya di akhirat. Nah, syarah penjelasan di sini qauluhu walahu ay libni mu'tin wa bada'a bi nafsi awalan li'annahu yanbaghi lil insani idha da'a an yabda'a bi nafsi awalan qala Musa alaihi salatu wassalam rabbi ighfirli wa li akhi. Tenang. Nah, malam itu masih sentrap sembilit, mas. Malam ini masih panjang. Ya. Tapi apa daya kalau sudah tekluk-tekluk, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan qailulah ini sangat penting, mas. Kalau antum itu tidak melakukan qailulah, maka akan berakhir dengan mata syahdu. Ya, kayak hadis Nabi SAW, qilu, ya, fa inna syayatina la taqilu, tidurlah siang, karena sungguhnya setan-setan itu tidak tidur siang. Ya, dan hadisnya ada di Imam Tabrani di Mujahul Awsat, kemudian juga disebutkan tentang qilu fa inna syayatina la taqil. Naam. Kita lanjutkan qulhu tak yaqdi wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Jadi wallahu yaqdi, ya, nah, benar-benar Allah azza wajalla yaqdi, memberikan putusan, ya, ay yahkum, karena qada'a yakunu bima'na al-hukm, karena qada' terkadang juga maknanya hukum, ya, hukumnya nek wis angop-angop apa coba, misalnya ada yang tahu hukumnya kalau orang sudah angop-angop itu, Mas? Ngaso, lereno, ya, itu yang jadi waswas syaitan, Mas. Ada terkadang ada orang yang ketika di kantor kata atau masih tegur sama atasan, ngantuan, ya, ditegur, antum di sini kerja, kalau antum di sini tidur lebih baik pulang, ya. Nah, ketika di situ orang yang menjadi karyawan tadi dimarahi oleh bosnya, mengkeret, Mas. Nah, tapi begitu orang itu datang kepada Allah Azza wa Jalla untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia semau kui, tidak mau tunduk dengan aturan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Sehingga di sini kaitannya dengan apa? Bahwasannya orang memberikan hukum, betul. Kalau di dulu ada pembelajaran proses labeling. Bukan memberikan label, Mas. Tapi label itu maksudnya penilaian terhadap orang. Oke, doyan mangan. No. Nah, labelnya doyan mangan. Ya, okay, melankolis. Nah, itu labelnya melankolis. Sehingga di sini adalah tentang hukum. Ay yahkum di annal qada'a yakunu bima'na hukm. Ya. Dan li annal qada'a yakunu bima'na hukm. Karena qada' itu terkadang bisa bermakna hukum. Maknanya hukum. Wal jumlatu secara keseluruhan guna, ya, khobariyatun lafzan, insya'iyatun makna, ya. Jadi ya, ketika dijelaskan, antum lihat li'an al-qada'a yakunu bima'na al-hukum, dan qada' itu maknanya adalah hukum. Wal jumlatu huna khabariyah, dan kalimat di sini adalah khabariyah lafdhan, ya, khabariyah lafdhan, maksudnya khabariyah lafdhan, dan insya'iyatun makna, maknanya perlu dijabarkan lebih lanjut lagi, dibuat wacana tersendiri. Namun di sini, ya, tentang secara jumlah, secara banyaknya huna khobariyatun lafdun. Ini khobar. Secara lafadznya dia khobar. Nah. Li'anna al-murada, karena yang diinginkan di sini biha ad-du'a'u. Yang diinginkan di situ adalah berdoa. Yani as'alullaha an yakdiya bihibatin wafir. Ya, artinya di sini as'alullah, aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla an yakdiya bihibatin wafir. Ya. Jadi bihibatin wafirah, ya, dengan pahala yang berlimpah. Li walahu fi darajatil akhirah, bagiku dan baginya di kedudukan akhirat. Ini adalah bait yang ketujuh dari Alfiyah Malik. Nah, qulhu yaqdi ay yahkumu li anna al-qada'a yakunu bima'na al-hukm wal jumlatu huna khabariyatun lafdhan insha'iyatun ma'na li'anna al-murada biha du'a ya'ni as'alullaha an yaqdiya bihibatin wafirah al-hiba jama' hibatun wa hiya al-atiyyatu wal-minha. Maksudnya di sini tentang yakdi, itu artinya apa? Memberikan hukuman. Dan secara jumlah di sini kalimatnya khobariyah lafdan. Khobariyah, khobariyah lafdan apa? Khobariyah itu sifatnya apa? Predikat lafdan, secara lafad. Insya'iyatun makna. Dan di sini penulisannya, maknanya bisa sangat lebih kompleks lagi. Ya. Nah. Sudah mulai 5 watt, nanti kita akan lanjutkan esok hari insyaallah. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.